Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar. Yang mana ini di awal-awal juz keempat dari surat Ali Imran, ayat dimulai dari ayat 98 insyaallah, masih berkisaran tentang tanggapan Islam mengenai ahli kitab, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara. Mari kita bacakan di sini ayat 98. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima syaratnya, kenapa takfuruna biayatillah, kenapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah, yaitu kufur terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan dari hujjah-hujjah dan hal-hal yang jelas dalam Al-Quran, yang mana di antara hal yang terjelas dalam Al-Quran adalah tema penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu pun telah ada di Taurat dan juga di Injil. Ya, ada juga di Taurat dan juga di Injil. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu selaras dengan apa yang ada di Taurat dan Injil, hanya saja Taurat dan Injil sudah banyak diubah. Kita percaya, yakini itu. Meyakini itu tanpa harus membeli Taurat atau Injil. Ya, kalau misalnya kita ke toko buku terdekat, sebagaimana mungkin di Kalibata Mall misalnya ada, kita akan menemukan satu atau dua rak, ya, itu khusus untuk agama Kristen misalnya, Bible, ya, dan semisalnya. Itu tidak harus kita beli dan buka, bahkan nggak boleh. Bahkan enggak boleh. Walaupun untuk membuktikan bahwasanya ada nama Ahmad atau Muhammad di Bible itu, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Rasulullah SAW saja marah ketika melihat Umar bin Al-Khattab membuka salah satu kitab suci Al-Kitab. Karena sudah banyak berubah. Marah Rasulullah SAW, tidak suka. Itu Umar bin Al-Khattab dimarahi oleh Rasulullah. Apalagi orang seperti kita, ilmu pun tak seberapa, kemudian juga mudah sekali terkena syubhat. Maka khawatir nanti jadi, ya, jadi kemudian kepikiran dan syaitan kemudian menggodanya untuk kufur. Na'udzubillah. Karena sekarang bahkan sampai level artis ada yang mulai kufur kepada Allah Ta'ala, murtad dan menegaskan dirinya keluar dari Islam. Ada yang seperti itu. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah dengan hal-hal seperti ini. Syaitan itu menginginkan agar kita semua kembali ke kekufuran, atau minimal yang penting menjadi teman mereka di neraka. Hal ini sudah berlarut dari sejak kita kecil, kita mengetahuinya. Maka janganlah kita mungkin merasa imannya tinggi atau bagaimana mempelajari agama mereka, padahal agama kita saja belum sempurna kita pelajari. Ya, jangan sampai kita kemudian mulai kufur seperti mereka. Na'udzubillah. Dan jemaah sekalian, ada di antara ilmu namanya ilmu kristologi misalnya, yaitu mempelajari agama Kristen. Perlu diketahui jemaah sekalian, mengetahui kesalahan dan kesesatan mereka itu sesuatu yang sangat layak. Tetapi untuk fokus di mengetahui kesalahan mereka secara mendalam, itu secara fokus menjadi pakarnya tidak boleh dilakukan oleh orang Muslim kecuali jika telah betul-betul mengakarkan akidah Islam yang benar di hatinya. Baru dia boleh mempelajari lebih dalam tentang kristologi. Adapun kalau cuma sekadar membaca saja kadang-kadang, maka silahkan untuk mengetahui penyimpangan ahli kitab. Ahsan, bagus, karena Al-Quran pun menawarkan hal tersebut. Tapi untuk menjadi mendalam pakar kristologi sebelum mempelajari akidah yang benar, maka ini riskan. Khawatirnya tanpa sadar dia terkena syubhat ahli kitab. Taib. Jadi dalam Taurat dan Injil disebutkan sifat dan nu'ud, yaitu sifat-sifat Rasulullah SAW. Sudah diwartakan, mereka sudah mengetahui. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lainnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab, mereka ya'rifunahu, mengenal Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kalau kita mengenal anak-anak kita mudah sekali. Bahkan misal putri kita dicadarin, tapi kita tahu dari sorot matanya ini bentuk mata putri saya. Dari suaranya tahu, saking kenalnya sama anak. Saking kenalnya, kita tahu apa mungkin ada tanda lahirnya di bagian lengan, kita tahu itu saking kenalnya. Begitu pula ahlul kitab pada zaman Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Muhammad. Mereka mengenal betul-betul tanda kenabiannya. Betul-betul mengenal. Ya. Taib. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Itu kalian kok kufur kepada Allah, padahal Allah Ta'ala itu syahid, menyaksikan. Alimun ala ma ta'malun, atas apa yang kalian perbuat. Atas wa ala ma ya'malunahu, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, wa ala ma ya'malunahu wa huwa al-kufr wasyarr wal fasad. Allah Ta'ala mengetahui, menyaksikan apa yang mereka lakukan dari kekufuran, syarr yaitu keburukan, fasad kerusakan. Dan kerusakan yang terbesar adalah kerusakan maknawi, kerusakan dari segi keilmuan, kerusakan dari segi moral kemudian dibandingkan kerusakan infrastruktur atau fisik. Jemaah sekalian rahimakumullah, kekufuran itu sudah rusak secara zat. Dia rusak maknawi yang akan menjulurkan ke kerusakan moral dan kerusakan tatanan sosial, juga kerusakan fisik bangunan dan seterusnya. Kenapa kok kita lihat di Perancis, di negeri-negeri kafir, Perancis, Rusia, Inggris dan seterusnya, mereka kok tertata ya, padahal mereka kafir. Nah, kita kadang-kadang mungkin berpikir, ya itu mungkin istidraj dari Allah Ta'ala. Allah berikan seperti itu supaya mereka senang. Ya, kata Allah Ta'ala di beberapa ayat, liyakfuru bima atainahum, agar mereka kufur dengan apa yang kami berikan kepada mereka dari keilmuan dunia, kemudian tatanan bangunan, taman dan seterusnya yang indah-indah dan teratur. Ya, kemudian waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun, biar mereka yatamatta'u. Tamattu' di sini maknanya enak-enakan, biarin mereka enak-enakan tuh dengan dunia yang Allah kasih. Fasawfa ya'lamun, tapi nanti mereka akan tahu. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana sih orang kafir itu di dunia ini nasibnya mereka. Allah Ta'ala katakan tentang mereka, ya'kuluna yatamatta'una, mereka hidup enak-enakan, wa ya'kuluna, mereka makan, kama ta'kulul an'am, seperti makannya binatang ternak. Jadi orang-orang kafir dan semua siapapun yang haus akan dunia, walaupun dia muslim fasik, maka Allah gambarkan mereka ini kalau makan seperti binatang ternak, atau untuk dunia itu seperti binatang ternak lagi makan. Kita bedakan binatang ternak dengan binatang liar di luar sana. Binatang ternak itu pikirannya cuman kalau bahasa Jawanya itu mangan turun nelek lah, makan, tidur, dan menunaikan hajat. Udah gitu doang. Kesenangan doang, udah. Ya, udah gitu doang. Maka Allah lukiskan mereka itu seperti itu. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka biarin makan terus deh. Kita lihat jemaah sekalian, binatang ternak itu kalau makan enggak ada habis-habisnya. Dan semakin banyak makan, semakin senang mereka. Coba ketika hari raya Idul Adha, kita mau menyembelih mereka kan, maka dianjurkan kan untuk mengalihkan perhatian mereka supaya tidak mendengar atau melihat temannya dibantai. Maksudnya dibantai sini, dibunuh. Maka coba kasih mereka misal apa, sapinya kasih daun pisang. Udah teralihkan pikirannya, makan-makan yang padahal temannya di sampingnya itu dibunuh. Seperti itulah orang kafir, coba sekalian. Pikirannya itu makan dan enggak ada habisnya. Begitu juga orang kafir pikirannya dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, enggak ada habisnya mereka. Wan naru mathwal lahum, kata Allah di surat Muhammad. Dan nerakalah tempat kembalinya mereka nanti, bersarangnya mereka. Na'udzubillah. Biarin dunia ini, maka itulah jawaban bagi yang bertanya-tanya. Kenapa kok negara-negara kafir itu dengan kekufuran mereka? Kenapa Rusia dengan ateisme dan sisi komunis mereka kok bisa teratur militernya dan banyak hal? Ya, kenapa Vladimir Putin kok bisa dihormati sekali oleh sebagian pihak padahal kafir? Ya gitu kan? Dan seterusnya dari negeri-negeri kafir yang kita lihat lebih teratur dibandingkan, ya lihat aja ke depan ya. Coba, saya bukan mau protes gimana, coba lihat ke depan, lihat di negeri kita bagaimana. Ya ini bukan kritik terhadap pemerintahan, tapi wakil yang terjadi kita lihat. Coba depan Kalibata City ini, taksi berjejer puluhan itu, ya kan? Warna biru. Taip. Kemudian ojek online pada berderet, pada parkir sebagian karnya, apalagi yang baiknya, ya kan? Kemudian pada tidur di trotoar, taip. Kira-kira kalau di Perancis diapain ini kayak gini? Misalnya, kenapa kok negeri Islam yang kita itu sama-sama Islam beriman, tapi untuk diatur susah gitu loh? Karena aturan kita enggak pakai aturan Islam, jemaah sekalian. Maksudnya di sini adalah ana ini mengabarkan bahwasanya Allah Taala itu masih sayang sama kita, ikhwan. Maka ketika peraturan yang dipakai bukan peraturan yang betul-betul kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah, maka terjadi kesulitan, memang sulit, kelihatan sulit jadinya. Kelihatan sulit, berantakan. Karena apa? Allah menginginkan kita ini semua pada kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah sehingga enggak sulit lagi gitu. Sehingga enak. Sejujurnya jemaah sekalian, kalau kita mau berkiblat, kita refleksikan beberapa masjid yang sayangnya enggak berkiblat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kiblatnya sama Ka'bah, tetapi pemahamannya, fiqihnya enggak dikembalikan bagaimana Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sesuai tradisi semata. Sejujurnya kita dapatkan tidak sedikit dari sifat mental mengemis satu, kemudian sifat korupsi dan lain-lain. Tidak memperhatikan umat, bahkan kadang-kadang uang yang seharusnya untuk umat ditilp oleh DKM-nya, ada kasus-kasus seperti itu. Kenapa kok kacau jadinya? Karena enggak pakai Islam. Coba kalau benar makainya, insya Allah teratur. Tapi kenapa kok orang-orang kafir dalam urusan dunia mereka ditertibkan oleh Allah Ta'ala? Ini namanya istidraj. Allah tidak sayang mereka, biar nanti mereka, itu kenikmatan mereka, biar nanti. Adapun orang muslim, kenapa kok? Karena kita masih setengah-setengah. Ya setengahnya mau sih ke Islam, cuman gak mau juga gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke Islam dengan secara kaffah, sempurna, jangan setengah-setengah. Jangan ya akidah berusaha benerin tapi bid'ah lancar, atau anti bid'ah tapi syirik. Nah, yang sama aja gimana? Harus dua-duanya perfeksionis benar-benar, yaitu tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan bid'ah, berusaha meninggalkan maksiat. Maka inilah ketaatan yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala akan menjamin kehidupan hayatan thayyibah insyaallah. Ya. Kajemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kekufuran, keburukan, kerusakan, kita melihat mungkin tatanan bangunan, jalanan mereka masya Allah, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang berakidah rusak. Negeri manapun, seketaib itu negeri kafir, negeri Islam yang Allah Ta'ala cintai, di antaranya insya Allah Indonesia ini, kalau misalnya kita tidak membenahi akidah yang benar, maka sulit membenahi moral, apalagi membenahi fisik bangunan, infrastruktur dan seterusnya. Kenapa? Karena semua kemaslahatan dunia dan akhirat diawali dari pembenahan akidah terlebih dahulu terhadap Allah Azza wa Jalla. Iya. Bukankah kita melihat ada artis, ada orang kaya atau siapapun yang sebenarnya duit itu tinggal lempar saja, tapi hidup mereka sama sekali tidak bahagia. Ada pula artis yang istrinya dieksploitasi oleh media, bahkan punya acara di televisi yang mungkin khusus untuk diri dan istrinya dan semua orang menonton mereka. Bagaimana ini? Apakah hidup mereka bahagia? Tidak. Tidak bahagia. Ya, dan Allah Ta'ala Maha melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh semuanya. Kalaupun bahagia, itu bahagia bahagia yang palsu. Seperti bahagianya orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah berikan gelimang dunia, tapi pada ujung-ujungnya nerakalah tempat akhirnya. Apa pengen kayak gitu? Maka kalau ternyata kita ini kalau masih setengah-setengah dan Allah tegur dengan kejadian dan kerusakan, harusnya mikir, ah ternyata gak bagus ya kalau setengah-setengah, mending full kita kembali betul-betul ke Al-Quran dan hadis Nabi dan bagaimana para ulama menjelaskannya. Bukan pakai pandangan pribadi, bukan pakai pendapat egois, enggak, tapi dari Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana para ulama menjelaskannya. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab, wahai, katakan wahai Muhammad, wahai ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Wahai ahlul kitab, kenapa lima tasudduna an sabilillah, kenapa kalian kok tasuddun, sadda yasuddu, yaitu menghalang-halangi orang, sad yaitu menghalang-halangi, ya di sini maknanya kata Syekh Abu Bakar, tasrifuna an-nasa mimman amana minkum wa minal arabi 'anil islam. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian memalingkan orang-orang daripada yang beriman, yaitu kenapa kalian ngalang-ngalangin orang supaya beriman, jangan-jangan beriman, dihalang-halangi. Di antara bentuk penghalangannya, mereka menyebut orang-orang Islam dengan sebutan-sebutan yang membuat manusia pada kabur darinya. Dan zaman sekarang pun begitu jemaah sekalian. Dakwah yang benar, dakwah yang betul-betul tidak ada indikasi keduniaan, maksudnya murni mendakwakan bagaimana kita berakidah yang benar, bagaimana kita kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akidah ini atau tafsir ini sesuai dengan pemahaman para salaf dan seterusnya, bagaimana fikih kita, ibadah kita kembali ke kemurnian, kemurnian caranya Rasulullah SAW. Maka kemudian terjadilah penjulukan, mendistorsikan, mengkamuflasekan dan pelabelan untuk dai-dai ini demi apa? Supaya masyarakat tidak ikut ajarannya. Padahal yang dituturkan itu murni kembali betul-betul kepada bagaimana di Al-Quran dan bagaimana di hadis dan bagaimana para salaf kita memahaminya. Distempel kemudian distigmakan dan digeneralisir bahwa setiap yang mengatakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, maka itu pasti begini ya, disebutkan. Ya. Ya, sampai saya mendapatkan juga report dan laporan dan ada foto dan videonya yang membahas hal seperti ini untuk mencegah dakwah. Ya, bahkan disebut olehnya namanya Salafi Wahabi katanya. Tapi yang membahasnya ini orang Kristen. Dan meminta kepada beberapa kantor-kantor di negeri ini untuk menutup kajian-kajian mereka karena kajian mereka terkesan radikal gitu. Taib jemaah sekalian, kita ini harus betul-betul cross check ke sejarah. Yang namanya kamuflase, talbis, tadlis, pembohongan publik yang baik kemudian di cover buruk, yang buruk di cover dengan kebaikan, itu trik iblis sejak zaman bapak kita Nabi Adam alaihissalam, awal kehidupannya dulu, awal kehidupan manusia dari dulu ya. Sehingga kalau kita mau cerdas, minimal cerdas dikit lah, kita lihat substansinya, jangan hanya melihat pelabelan orang. Kadang kita terhasut dengan pelabelan semata, tapi ketika kita menelaah dengan dalam, apa yang salah dari ajaran ini? Gak ada yang salah, sesuai ternyata dengan prinsip dasar Islam. Maka lihatlah substansinya, dan saya meyakini bahwa saya semua dari jemaah Kalibata City, Nurullah Kalibata City, adalah orang-orang yang smart dan terdidik insyaAllah, edukatif dan bisa komunikatif untuk berdiskusi, baik di Kalibata City atau keumuman penduduk Jakarta insyaAllah. Sehingga jangan mudah terhasut dengan pelabelan, tetapi lihat substansinya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilabeli. Labelnya katanya buruk, radikal, kemudian menjurus kepada terorisme dan mudah mengkafirkan dan seterusnya. Kalau kemudian kita telaah, ternyata semua label dan pensifatan ini itu 11-12 dengan bagaimana kamuflasenya iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang buruk ya dikoveri seolah-olah baik, yang baik distigmakan buruk. Allah Ta'ala telah melarang Nabi Adam dan istrinya dari berdekatan ke pohon. Berdekatan aja enggak boleh, Pak. Apalagi sampai meluk itu pohon gitu kan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Mendekati enggak boleh. Sama seperti zina, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina, apalagi zinanya enggak boleh. Tapi disitulah justru iblis lebih fokus bermain. Lebih fokus dia, iblis fokus di situ, menggoda Adam di titik itu, karena disitulah kelemahannya. Begitu pula dengan dakwah ahlu sunnah yang mana kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara supaya hilang habis gitu, dan enggak bakal habis insyaAllah. Sesulit apapun, sebesar apapun juhud mereka, enggak bakal habis. Walaupun Yahudi atau Nasara, yang lihat orang Nasrani ini, dia malah menyebut dia antar, padahal ini urusan umat Islam, tetapi mereka juga dicampur untuk dengan alasan radikalisme dan dengan alasan bisa menggoyahkan stabilitas NKRI. Wallahi ya ikhwan, adakah misalnya di antara dai-dai Ahlus Sunnah yang mengajarkan untuk memberontak? Tidak ada. Adapun yang mengajarkan untuk merontak, keluar ke jalan untuk memprotes penguasa di jalan, itu bukan dai Ahlus Sunnah. Bukan. Lalu radikal dari mananya misalnya gitu kan? Dari sisi mana yang radikal? Justru kita mengajak kaum muslimin untuk mendoakan kebaikan hidayah kepada penguasa kaum muslimin. Semuanya. Itu yang kita seru jemaah sekalian. Begitulah. Ketika kita menyuruh ini, malah kita dituding dengan hal yang kontrak dengan seruan kita. Masya Allah. Tuh lihat. Fitnah jadinya. Ibaratnya Nabi SAW ya, menyebutkan Al-Quran dan kebijaksanaan hadis dan kalam Allah Ta'ala, yang mana itu tidak ada orang Arab yang mampu menyaingi kebagusan kalam Allah. Tapi apa kata orang Arab? Antek-antek iblis ketika itu, yaitu orang-orang Quraisy, musyrikun Quraisy, Muhammad itu dia syair, cuman penyair. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad, dan tidak pantas Muhammad sebagai seorang penyair, melainkan itu Quran, zikr Quran yang sangat jelas. Lihat bagaimana Quran dengan syair jauh beda, bahkan bisa saja bertentangan. Tapi orang-orang itu justru menjuluki Nabi Muhammad penyair, supaya apa? Ah, dia cuma penyair bukan nabi, supaya orang-orang pada lari darinya. Kemudian Nabi SAW memiliki mukjizat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dibilang apa? Kahin, dukun, sahir, penyihir. Tuh lihat kontras kan? Kontras. Yang Nabi SAW dakwakan dan Nabi tampilkan mukjizat dari Allah, tapi tudingan mereka ini dari setan. Ibaratnya kita kaum muslimin dai, kita para dalam dakwah al-sunnah mengajak kaum muslimin untuk tenang dan damai, jangan mudah terprovokasi. Dan jangan turun ke jalan untuk mencaci penguasa muslim. Ini dakwah kita. Yang ini sesuai dengan bagaimana manhaj salaf. Tetapi kemudian kita yang dituding apa? Radikal. Ingin menghancurkan stabilitas negeri dan seterusnya. Lihat. Seperti itu. Trik-trik seperti ini jemaah sekalian. Kalau kita mau pahami betul-betul, ternyata kita beginilah kehidupan jemaah sekalian. Maka wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi, Nasrani, kalau di Indonesia Nasrani banyak kan. Yahudi di sini ya mentalnya ada beberapa orang, tetapi orang Yahudinya sendiri rasnya enggak ada sepertinya ya. Lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kalian kok ngalang-ngalangin dari jalan Allah? Man amana, orang yang beriman kalian halang-halangi dari jalan Allah. Tabghunaha iwaja. Ya, kalian menghendaki jalan Allah ini menjadi bengkok, melenceng gitu. Wa antum syuhada, padahal kalian itu menyaksikan dengan ilmu kalian bahwasanya Islam ini benar dan yang kalian ikuti itu salah. Sebagian dari kita ini tahu kalau misalnya perayaan ini, perayaan itu tidak ada dalilnya, tahu. Ngerti, makanya marah kalau misalnya kita bilang enggak ada dalil, marah karena tahu. Marah karena tahu. Ya. Coba Mas, perayaan ini ada enggak dalilnya? Langsung marah. Muka kamu tuh ada enggak dalilnya? Dijawab gitu. Ya. Ya muka saya enggak ada dalilnya, kalau ada dalil gimana? Tapi kan ini perayaan agama katanya, tapi enggak ada dalilnya. Bahkan diawali oleh orang-orang dari orang-orang yang memang sudah dikatakan sesat oleh para ulama. Tadinya, tapi kenapa kok dirayakan Mas? Marah dia, ya, Mas zikir dengan cara kayak gini sambil ngangguk-ngangguk-ngangguk-ngangguk gini, atau zikir sambil joget ke setrum, Mas, emang sahabat ada yang kayak gini? Kamu jangan atur-atur ibadah kami, lakum dinukum waliyadin. Nah, masya Allah, gitu, marah. Karena apa? Pertanyaan ini ada nggak ya contohnya? Pertanyaan seperti itu seperti halilintar. Seperti petir menyambar, karena apa? Itu setannya juga kena itu. Ya karena enggak ada dalilnya, bingung dia mau. Saya tahu enggak ada dalilnya, tapi kan ini baik, nah gitu. Ini urusan ibadah seperti jemaah sekalian, agak bersikap hati-hatilah. Jadi setan, Yahudi, Nasara dan orang-orang semisal itu menginginkan jalan yang lurus itu menjadi bengkok. Dan mereka mengetahui inilah jalan lurus. Dan jalan mereka lah bengkok, sehingga mereka pengen supaya jalan lurus ini menjadi bengkok. Mereka pengen orang-orang ketika dia sudah mengenal pengajian, kemudian dibelokin ke hal-hal yang tidak benar. Ya, mengajak ke hal-hal yang tidak benar. Ini tabghunaha iwaja. Orang tadinya udah lurus, pengen dibengkokin lagi. Gitu loh. Sekarang misalnya jemaah sekalian, ada beberapa dari ikhwan, misalnya tadinya suka misalnya di tongkrongannya di mall, ya, dan rajin ke bioskop. Hijrah, mulai rajin ke masjid. Pas ke masjid kemudian ustadznya ngajak ke bioskop. Kira-kira gimana? Hah? Gimana kalau menurut antum? Ini masuk enggak ke tabghunaha iwaja? Pengen ngebengkokin orang lagi yang tadi udah mau lulus. Orang mau lurus nih. Udah mulai dia rajin ke masjid, udah meninggalkan ya kalau mau ininya ajalah. Bukan tempat tongkrongan betul-betul lah, sebutuhnya aja. Udah mulai ninggalin menyedikitkan kalau ke mall ke masjidnya ada taklim alhamdulillah lah. Tapi ke mall belanja doang. Tapi ke tempat seperti misalnya diskotik, bioskop udah enggak lagi. Karena dia tahu, ah ini masa lalu lah, udah enggak usah dibuka-buka lagi. Ustadznya bilang, ya akhi yuk ke bioskop. Yuk kita yuk ke diskotik, dakwah di sana. Kita suburkan ilmu di sana. Loh Ustadz, loh kok gitu Ustadz? Lah kan gimana? Saya kan dulu udah berhenti dari hal kayak gini, malah disuruh balik gimana Ustadz? Nah kan gimana ikon? Pengen orang bengkok lagi. Maka jemaah sekalian, ketika seseorang itu mau lurus, ya luruslah dia dan didik sampai lurus. Ini yang namanya siratul mustaqim. Lurus nikmat lempeng yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin. Bahwasanya jalan yang lurus itu jalan yang paling singkat. Paling singkat, paling tidak meletihkan. Adapun kalau nyari belok-belok dikit, nah itu letih lagi nanti. Kenapa? Ini jalan lurus ikhwan, siratul mustaqim. Menuju ke surga. Sampingnya itu nanti ada cabang-cabang, itu di tiap pintu ada syaitan, itu kata Nabi SAW. Ya, kalau tidak mau capek, jalan lurus saja udah. Tapi kalau emang mau capek, maksiat aja, atau datengin tempat-tempat maksiat capek tuh. Ya, ya kemudian samping belok. Ah, pertama-tama nyicipin nggak apa-apalah, sini doang ntar doang. Tapi kan enak. Enak, makin lama makin enak gitu. Istidroj. Alhamdulillah kalau dikasih taubat, balik lagi. Tapi kan balik lagi kan agak capek lagi. Gitu. Nanti kena lagi. Jadi maksiat itu bikin capek. Makanya jemaah sekalian, kalau orang mau lurus, di antara bentuknya adalah hijrah dia, hijrah tempat. Yaitu udahlah tinggalkan tempat-tempat yang membuat dia kembali ke jalan yang bengkok itu. Lihat hadis Nabi SAW mengenai seorang pembunuh 99 nyawa, ya kan? Ditanya, siapa di sini yang punya ilmu? Maka rakyat masyarakat kemudian nunjukin dia ke seorang abid ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Pas kemudian minta fatwa, Pak Ustadz, saya ini udah membunuh 99 nyawa, saya pengen taubat. Caranya piye ya, Ustadz? Kepriwe caranya? Gimana caranya, Pak Ustadz? Ustadz yang jahil dan tapi ahli ibadah bilang kemudian, orang kayak kamu enak aja, udah ngabisin 99 nyawa, tinggal taubat gitu sekarang. Orang kayak kamu mana pernah dianggap? Wah marah, ya. Preman sini jemaah sekalian, maupun preman parkiran, preman pasar, tidak ada yang berani membunuh berapa nyawa. Ini udah membunuh 99 nyawa. Dan ini ketemu ustadz yang kayak gini, dibunuh sekalian jadi 100 genap nih ya. Kemudian marah masyarakat, cariin saya ustadz yang benar dong, yang punya ilmu, bukan ustadz yang kayak gitu. Tuh, dah mati tuh orang tuh. Maka kemudian dikejarin ustadz yang benar, da'i yang benar, alim, mempunyai ilmu dan fiqh. Kemudian datang bertanya, saya udah bunuh 99 tambah 1 digenepin biar enak lah. Ya. Kemudian saya bisa taubat gak Pak Ustadz? Bisa taubat. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan kemudian kamu pindah tempat, jangan di tempat kamu masih berada di situ. Kenapa? Kamu bisa tergoda untuk membunuh lagi kalau di tempat asal. Kamu hijrah sana, hijrah tempat, pergi dari tempat kamu ke tempat yang sini aku tunjukkan ada tempat yang banyak orang baik di sana. Dan jangan pernah balik lagi ke sana. Disuruh begitu, itulah hijrah hakikatnya. Maka kemudian dia pun pergi, tapi di tengah jalan qadarullah dia wafat. Sampai malaikat mengukur jarak yang terdekat, mana lebih dekat ke tempat lama atau ke tempat hijrahnya. Alhamdulillah lebih dekat ke tempat hijrahnya. Ini menunjukkan jemaah sekalian, Kalau ada teman sudah hijrah, jangan pernah kembalikan dia ke tempat yang dulu dia bermaksiat. Ya begitu. Ya. Lihat jemaah sekalian, jemaah sekarang, orang sudah mau hijrah dibalikin ke tempat yang di situ dari dulu kita sudah tahu itu tempat banyak maksiatnya, malah direkomendasikan Allahul Musta'an. Ya, Begitu ikhwah sekalian. Kalau ternyata misal di antara teman-teman di sini ikhwan, ada yang mengatakan ini perkataan yang anda sebutkan batil, maka anda sarankan untuk istighfar. Ya, adakah di sini ikhwan sekalian, ketika antum, ketika kita sudah punya tempat seperti masjid, majelis ilmu, tempat di rumah kita bersama anak istri kita menuntut ilmu bersama, kita berjuang bersama mengarungi kehidupan dengan baik, kita sering dengan murotal di rumah kita, kemudian ayo kita kembali ke tempat apa yang banyak maksiat ikhtilat di sana dan seterusnya. Ya, pengen seperti itu. Ya. Ini ada bicara seperti ini karena khawatir. Karena generasi muda kita ini ya cepat beralihnya jemaah sekalian. Ada orang cepat dapat hidayah tapi cepat juga nanti dia balik lagi gitu loh. Ada yang seperti itu. Kita juga punya murid-murid jemaah sekalian yang tadinya dia ngaji, tapi qadarullah karena pergaulan akhirnya jadi na'udzubillah, malah bisa lebih buruk daripada masa lalunya. Maka ini diantara kecemburuan anak pribadi dan juga kecemburuan para da'i dan kecemburuan kita semua. Gak pengen ada seseorang yang tadinya sudah mau lurus, kemudian disetir untuk kembali ke tempat-tempat yang membuat dia teringat masa lalunya, atau membuat dia punya nuansa baru dalam beragama, tapi itu tidak ada dalam agama. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada anak-anak muda yang betul-betul mau hijrah, dan juga pada asatidzah yang mungkin sekarang mungkin ada yang salah dalam berfatwa. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kalbunya untuk meralat fatwanya. Karena wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, takutlah kalian di hari kalian akan kembali kepada Allah, yang mana nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban, termasuk fatwa-fatwa dan pengajaran semua akan diminta pertanggungjawaban jemaah sekalian. Taib, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, maka tidaklah Allah Ta'ala itu lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Allah betul-betul tahu apa yang kalian perbuat, tidak lengah sedikit pun. Maka berhati-hatilah wahai ahlul kitab. Dan juga ini teguran untuk siapapun di antara kita. Taib, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, ini seruan kepada kita ini. Jemaah sekalian, perhatikan ketika Allah Ta'ala menyeru ya ayyuhalladzina amanu, dan banyak ayat-ayat tentang itu dengan lafal tersebut. Kita cermati hati kita betul-betul, kita sanubarikan makna dari kalimat ini ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah menyeru kita dengan sifat iman. Ini menunjukkan Allah mengkhususkan seruan ini untuk kita. Berarti Allah sangat sayang pada kita, menginginkan kepada kita kebaikan. Sehingga kata sebagian salaf di antara Ibnu Mas'ud, kalau kamu mendengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak, yaitu pendengaranmu hidupkan betul-betul. Itu mungkin perintah atau larangan yang penting. Maka kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Kalau kalian mentaati, tunduk pada fariqan, yaitu suatu ta'ifah, suatu golongan, yang mana golongan ini haqirun al-Islam, dengki mereka sama Islam, dengki sekali sama Islam, dan pengen membuat makar kepada orang Islam. Jika kalian taat sama, mentaati orang-orang seperti ini, ya mereka dari kalangan ahlul kitab, Yahudi Nasrani, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah berimannya. Jadi mereka tuh pengen banget orang-orang muslim itu keluar dari Islam. Tapi mungkin gak sampai keluar dari Islam, minimal mereka pengen agar kita tuh gak islami banget gitu, Islam biasa-biasa aja. Seperti apa? Islam yang toleran katanya. Dan mereka bilang Islam rahmatan lil alamin. Artinya apa Islam rahmatan lil alamin? Semua agama sama. Ini namanya liberalisme, bukan Islam. Jadi agama itu kita kayak, ya kayak piramid lah. Dasarnya semua agama pengennya kan ke Tuhan. Makanya semua agama sama. Ini pluralisme sama aja. Atau agama itu ibarat sisir. Ya semua sama lah, serata gitu semuanya. Ini berbahaya pemikiran seperti ini jemaah sekalian. Dan pemikiran seperti ini dari orang-orang kafir. Dari orang kafir, supaya orang Islam itu enggak teguh dengan agamanya. Mereka menginginkan apa? Agar kita kembali ke kekufuran atau minimal setuju dengan kekufuran mereka. Minimal walaupun KTP kita Islam. Makanya orang yang betul-betul teguh dengan agamanya langsung dituding radikal, ekstremis. Padahal enggak ngapa-ngapain dia. Cuman sholat doang. Cuman pakai peci doang, jenggotan, cingkrangan, langsung dituduh radikal gitu aja. Ya, cuman gitu. Bahkan di beberapa kampung ada kan, di RT tertentu atau kampung tertentu, di sini hanya boleh masuk perempuan bercadar. Radikal kata mereka. Emang dikira kalau pakai cadar itu mesti bawa bom gitu? Enggak. Kenapa kok disebut radikal gitu loh? Sementara kalau perempuan, biduanita, penyanyi dangdut enggak disebut radikal. Sebenarnya definisi radikal itu apa? Atau jangan-jangan istilah semisal radikal ini hanya istilah yang diboikot oleh mereka, dimonopoli oleh mereka, sehingga boleh mereka katakan radikal ke siapapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Iya, gitu kan? Ada penyanyi, penari, enggak radikal. Ada orang buka aurat telanjang pula gitu misalnya, enggak radikal. Tapi ada orang cingkrangan, oh radikal nih. Sebenarnya batasan radikal itu apa gitu loh? Apakah radikalisme sama dengan jenggotan, cingkrangan, cadaran itu radikalisme? Sementara kok buka baju semuanya enggak radikal. Atau nutup semuanya jadi genderwo enggak radikal. Itu kalau gitu berarti sama dengan radikalisme adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu radikal. Bilang aja gitu tinggal. Ngomong aja kayak gitu. Sorohatan. Biar kita tahu. Orang-orang ini sebenarnya benci dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan orang seperti ini kemungkinan karena taat kepada siapa? Kepada orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Yang mana mereka itu sungkan dan gak bisa untuk ngatur kita langsung. Maka jadilah antek mereka dari kalangan munafik, zindiq, dan orang-orang yang cinta dunia, mereka lah yang menjadi penghalangnya. Dari kalangan kita-kita juga kaum muslimin. Kemudian wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian itu bakal kufur? Gimana kok bagaimana mungkin kalian bakal kufur wahai pak kaum muslimin? Sementara wa antum tutla alaikum ayatullah, selalu diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada kalian. Satu, wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kalian selalu ada rasul kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ini jemaah sekalian. Kalau ditanya, "Pak, gimana caranya supaya kita itu betul-betul terhindar dari kekufuran? Enggak terseret ke sana?" Dua hal. Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Ini dua syarat supaya kita enggak ikutan mereka. Yang pertama, sering ngaji, cari ilmu. Kalian diperdengarkan ayat-ayat Allah taala. Yang kedua, dekati ulama-ulama yang benar, ulama untuk menyebarkan ilmu. Bukan ulama politikus, ya. Bukan setiap kajian ngomongin tentang politik, tentang presiden, enggak. Tapi yang murni betul-betul untuk memberikan taujihat, pengarahan dan bimbingan kepada umat sesuai dengan bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah. Dua ini jemaah sekalian. Dan bisa didapatkan di banyak masjid-masjid alhamdulillah. Yang mana diantaranya Nurullah ini masya Allah. Allah Ta'ala mudahkan DKM dan juga panitia dan juga jemaah sekalian untuk berkontribusi dalam semua ta'lim dalam di masjid ini masya Allah. Ya anak gak hafal jadwalnya, tetapi perkiraan anak mungkin tiap maghrib selalu ada. Mungkin, wallahualam. Terus selalu ada. Yang dituturkan kira-kira apa pak kira-kira? Apakah yang dituturkan yang membuat kita itu pengen turun ke jalan, benci dengan penguasa? Enggak kan? Enggak. Malah justru kita semakin mencintai kaum muslimin dan semakin sayang. Sayang dalam artian ini muslimin banyak kesalahan harus dibenahi. Gitu. Rasa sayang kepada kaum muslimin. Kemudian sering diperdengarkan ayat dan juga hadis, perkataan salaf, perkataan ulama, mengkaji kitab dan seterusnya. Tutla alaikum ayatullah. Kemudian wafikum rasuluh, juga ada pematerinya, Pak, ustadznya. Dikiaskan dengan ini, maka jemaah sekalian ini nikmat sekali. Kalau kita mau bertahan betul-betul, terutama bapak-bapak yang mungkin kalau punya masa lalu yang mungkin tidak religius, sekarang pengen betul-betul kembali ke agama Allah Ta'ala, maka jangan jauh-jauh dari dua hal, yaitu ilmu dan ahli ilmu. Yaitu wa kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian bisa kufur sementara wa antum tutla alaikum ayatullah, kalian sering diperdengarkan ayat Allah, ilmu syar'i, sering dengar ilmu syar'i yang benar ilmunya gitu, bukan syubhat. Kemudian wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada rasul kalian, yaitu di sini, kalau di sekarang enggak ada rasul, tapi ada orang-orang yang mereka memegang tongkat estafet dakwahnya para rasul, yaitu dakwah. Dakwah itu adalah wazifatul rasul. Dakwah itu adalah tugasnya para rasul. Sekarang enggak ada rasul, tapi penggantinya, walaupun pengganti ini sama sekali tidak sepadan dengan rasul, yaitu para dai atau ustaz atau ulama atau kiai yang mengajarkan ilmu yang benar. Dua ini jemaah sekalian, kalau kita mau betul-betul sampai husnul khatimah, jangan jauh dari ini. Jangan jauh dari ini. Kemudian wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang beri'tisam, yaitu berpegang teguh dengan Allah, ya tamassak bisyiddah, yaitu berpegang teguh betul-betul kepada Allah Ta'ala, maka dia telah diberi jalan menuju ke siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Di zaman sekarang jemaah sekalian, ya mungkin rekan-rekan di sini yang tinggal di Kalibata City, kita tahu sendirilah bagaimana, dan bagaimana nama Kalibata itu sendiri yang cukup notorius di sekitarnya. Maksudnya orang-orang mengenal, ya apartemen di Jakarta, banyak apartemen. Ketika disebut Kalibata City, kadang orang nyeletuk, oh yang ada kasus itu ya, itu disebutnya itu. Ya, ini berarti kita di lingkungan yang masya Allah, yang tantangannya banyak. Maka harus punya pegangan jemaah sekalian. Jangan sampai dengan lingkungan seperti kemudian terseret ke sana. Hati-hati jemaah sekalian. Ada kalanya seseorang tadinya dapat hidayah, tapi karena dia dapat syubhat atau tidak menjaga pandangan mata, akhirnya dia kemudian terjerumus ke sana. Sebagian pernah ceritakan di sini beberapa waktu lalu, tahun lalu, tentang masalah seorang muadzin yang azan, dan belum lama kemudian setelah azannya dia melihat wanita cantik dan tertarik, sampai terus murtad itu muadzin itu di waktu setelah azan itu murtad dan mati, kemudian belum sempat sholat. Ya, ini menunjukkan jemaah sekalian, tidak ada yang menjamin, sampai orang masjid sekalipun, sampai muadzin yang paling awal datang ke masjid untuk terus dapat hidayah, tapi harus ikhtiar dengan cara wa antum tutla alaikum ayatullah, selalu menghadiri majlis ilmu dan dekat dengan ahli ilmu, minimal dekat majlisnya. Selama ahli ilmu ini murni mendakwakan Allah, tentang Allah dan Rasulnya, tidak ada intrik politik, tidak ada keduniaan yang ditawarkan atau diinginkan, makanya seperti ini, carilah yang seperti ini jemaah sekalian, entah di Nurullah atau di lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, kembali ini seruan buat ana dan juga bapak-bapak sekalian dan semua di sini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut kepada Allah, betul-betul takut, bukan rasa takut yang cuman hiasan, rasa takut yang cuman di zahir doang, batinnya tidak. Rasa takut di keramaian doang, di kesendirian tidak. Tapi takutlah kepada Allah Ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah kapanpun, dimanapun kalian berada. Gitu kata Rasulullah SAW. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Harus kita seperti ini. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur. Minimalnya muslim, betul-betul masih Islam, supaya bisa ngejawab nanti pas fitnah kubur. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Ya, maka pegang teguhlah, beri'tisam. Ya, di sini tadi saya wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jemaah sekalian, setiap khutbah Jumat itu para asatidzah atau dai yang berkhutbah selalu menyebutkan ayat ini. Ini di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, takwalah kepada Allah sebaik-baik takwa, sebenar-benar takwa, dimanapun, kapanpun, sendiri atau ramai, sama istri atau tidak, sama keluarga atau tidak, bertakwalah. Di majelis atau tidak, di luar atau di semuanya, bertakwalah. Sebenar-benar takwa, seolah-olah dia melihat Allah, dan dia tidak melihat Allah, tapi Allah Ta'ala melihat dia. Ya, seorang ketika bertakwa, dia selalu ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai-sampai ada sebuah bagaimana barometer ketakwaan seorang, dia bagaimana ingatnya hatinya kepada Allah. Ada sebuah majlis, seorang syekh sudah berusia, dia sebagai syekhnya, gurunya. Di majlis tersebut ada anak muda belia, anak muda, dan ada juga orang-orang tua. Tetapi syekh ini, guru ini sangat sangat mentakdirkan, atau mentakdirkan di sini adalah yaitu menghormati anak muda ini, sangat dihormati. Jadi syekh ini sangat hormat, lebih dari penghormatan syekh ini kepada yang sudah tua-tua. Maka yang tua-tua kemudian protes, ya syekh, kenapa kok sampean kok hormat banget sama anak muda itu, padahal sampean sudah berusia dan ini juga kami sudah berusia seperti sampean, tapi kok sampean malah lebih hormat kepada yang pemuda itu, dia kan masih belia, ya syekh. Maka kemudian syekh tersebut akhirnya ingin membuktikan, tapi tidak dengan kalimat, melainkan dengan kejadian. Taib, sekarang begini kata syekhnya, saya akan berikan ke setiap dari kalian seekor burung, masing-masing memiliki seekor burung, kasih satu-satu, dan saya akan memberikan kalian masing-masing sebilah pisau masing-masing. Jadi di tangan mereka masing-masing ada seekor burung dan juga pisau. Taib, semua dari murid-murid ini, semua yang tua ataupun yang muda, akan Anda perintahkan semua kalian cari tempat, ya, berpencar dan sembelihlah burung itu di tempat yang tidak ada siapapun yang melihat. Fadl. Maka berpencarlah mereka mencari tempat yang sepi. Semua berpencar. Akhirnya udah di tenggat waktunya sudah pas, sampai akhirnya berapa semuanya mulai datang dan masing-masing dari mereka sudah menyembelih burung yang dikasih oleh syekh tersebut. Sudah mati semua. Taib. Datanglah kemudian pemuda tersebut. Sudah paling akhir datangnya dan ternyata di tangannya binatang burung itu masih hidup. Utuh. Dan juga pisaunya masih utuh, tidak ada darah sama sekali. Orang terheran-heran yang lain. Pada geleng terheran. Terus kemudian syekhnya bertanya, wahai anak muda, kenapa kok kamu tidak menyembelih burung tersebut? Maka apa kata anak muda tersebut? Ya syekh, syekh tadi nyuruh saya menyembelih burung ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Saya sudah kesana kemari syekh, dan saya sudah kesana kemari, saya tidak menemukan tempat yang saya bisa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang mungkin gak ada di tempat itu ya syekh, tapi saya dilihat oleh Allah. Lihat pikiran anak muda ini, beda dengan pikiran semua dari muridnya. Walaupun berusia tua, anak muda ini memiliki sifat apa? Muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dimanapun dia berada. Sementara mereka pikirannya hanya Gak ada orang sembelih. Tapi dia pikirannya enggak ada orang, tapi syekh bilang tadi tidak dilihat oleh siapapun, Allah melihat saya. Kesana kemudian, dimanapun di bumi ini Allah melihat saya. Udahlah saya balik aja, enggak bisa. Ada enggak pemuda sekarang yang berpikir seperti itu jemaah sekalian? Ada enggak pemuda sekarang yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Yang mana ketika Nabi Yusuf, katanya dalam riwayat Israilit, nama perempuannya Zulaikha, ya. Zulaikha ini kan pengen bahasa kita yang memperkosa Nabi Yusuf alaihissalam, gitu ya bahasa kitanya. Ya. Di ruangan udah berdua ini. Dan Nabi Yusuf manusia normal juga, punya nafsu juga, tetapi beliau enggak mau ikutan kayak gini. Terpojok kemudian di kamar tersebut dihikayatkan dalam Israiliyat, ada seonggok patung. patung ada wajahnya, ada mukanya. Maka Zulaikha ini kan pengen melakukan hal fahisyah tersebut, perzinahan tersebut kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Zulaikha kan enggak enak, patungnya ada matanya, ada mukanya, mata hidung. Ditutup itu muka patungnya itu, saking malu tuh Zulaikha. Ditutup, saking malunya Zulaikha. Malu kalau misalnya patung itu kan walaupun mati, tapi malu nanti ngelihat lagi gitu kan. Maka apa kata Nabi Yusuf? Masya Allah, wahai apa ratu, engkau malu terhadap patung itu dan engkau tidak malu terhadap Rabbul Alamin. Sempat digituin dalam Israel, digituin, masya Allah. Ya, maka ya ayyuhalladzina amartaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah pada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Cuma sekalian matilah kita dalam keadaan yang saleh, insyaallah, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan beramal. Ya. Bagi yang mengatakan bahwasanya enggak apa-apa kita misal ke bioskop nonton dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau ada seseorang, antum mau enggak pas ke bioskop mati di bioskop? Kira-kira enak enggak kesannya? Kalau ternyata enggak enak berarti jelek itu tempat. Kalau ternyata enak, bagus, mungkin ada yang salah di hatinya, ya. Maka enggak ada yang benar dari itu semua, jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.